Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali lanjutkan pembahasan buku mulia dengan manhaj salaf. Sekarang halaman 340 atau halaman 347. Berkata penulis, sedang makna tazkiyatun nufus ialah membersihkan jiwa dan mensucikannya dari kotoran seperti menipu, dendam, hasad yaitu iri atau dengki, dan zalim. Dalam memperbaiki, mendidik dan berakhlak dan membersihkan jiwa, manhaj salaf tidak mengambil contoh yang paling baik kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah manusia yang paling suci jiwanya, paling tinggi kedudukannya, paling lurus akhlaknya, dan paling terbimbing jalan dan manhajnya. Demikian juga mereka menjadikan perjalanan hidup para sahabat yang pertama kali masuk Islam dan orang-orang pada generasi awal dalam Islam yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam perkataan, perbuatan, dan akhlak sebagai teladan dalam melakukan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu tabi'in, dan para ulama yang mengamalkan ilmunya di setiap zaman yang sesuai dengan manhaj salaf. Dengan demikian, manhaj salaf memberikan batasan dalam masalah tazkiyatun nufus, bahwa ia adalah bentuk pelaksanaan yang hakiki, bukan sekedar penampilan luar terhadap firman Allah Azza wa Jalla dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan menjauhkan diri dari kebohongan-kebohongan tasawuf, karena tasawuf awalnya adalah bid'ah dan akhirnya adalah zindiq atau munafik sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah sebutkan di pembahasan-pembahasan terdahulu bahwa dakwah salaf itu bukan cuma dakwah tauhid. Dakwah tauhid, mendakwahkan tauhid itu merupakan pokok atau asas di dalam dakwah, tapi tidak melupakan penghiasnya, yaitu kebaikan akhlak dan tazkiyatun nufus. Sering kali saya bilang di dalam beberapa pertemuan sebelumnya, termasuk salah apabila kita hanya mengatakan yang penting bertauhid, yang penting tidak syirik, lalu kita melupakan aspek akhlak. Sebagaimana tidak benar juga apabila ada yang mengatakan yang penting akhlak saya baik, meskipun bergelimang dengan syirik dan bid'ah. Nah, kalau kita kembali kepada judulnya, coba antum lihat judulnya halaman 334 atau 341, bahwa akhlak salaf itu di dalam, maaf, dakwah salaf itu di antara yang dia dakwahkan yang kesembilan adalah akhlak dan tazkiyatun nufus. Di tiga pertemuan sebelumnya kita sebutkan contoh-contoh akhlaknya para salaf. Nah, sekarang apa itu tazkiyatun nufus? Ya, ini yang menjadi bahasan yang sudah dibacakan tadi. Apa sih tazkiyatun nufus itu? Kita sering dengar ada kajian tazkiyatun nafas. Ustadz Anu membahas tazkiyatun nufus. Apa artinya? Tazkiyah itu dari kata zakka, yaitu mensucikan. Sebagaimana zakat itu artinya amalan ibadah mengeluarkan harta yang salah satu tujuannya adalah untuk mensucikan harta. Maka tazkiyah itu artinya usaha untuk mensucikan. Apa yang disucikan? Nafas. Jamaknya nufus atau anfus, artinya jiwa. Maka tazkiyatun nufus itu maknanya membersihkan jiwa. Dibersihkannya dari apa? Dibersihkan dari kotoran jiwa. Kalau kotoran jiwa apa, maka yang paling kotor itu adalah apa? apa kotoran jiwa yang paling kotor? Syirik. Bukan dengki, bukan. Bukan hasad. Bukan pembohong. Bukan, bukan. Kotoran yang paling kotor di dalam jiwa itu adalah keyakinan syirik. Sehingga sampai-sampai kita bisa bilang masih mendingan orang hasad tapi tauhid daripada gak hasad tapi musyrik. Tapi kembali lagi yang saya bilang tadi, gak benar juga kalau kita bilang yang penting tauhid. Meskipun saya ini orangnya pendengki, yang penting gak syirik. Ini salah juga. Kan kita harus bertauhid tanpa mengesampingkan akhlak. Kotoran yang lain di sini disebutkan di dalam dakwah salaf, harus dibersihkan jiwa itu dari menipu. Jadi jamaah, sudah selayaknya orang yang mengatakan dirinya adalah pengikut salaf, saya kajiannya kajian salaf, saya ini salafi, sudah selayaknya menjadi orang-orang yang bukan penipu. Ini aneh kalau seandainya katanya dakwahnya salaf, ikut kajiannya salaf, buku favoritnya mulai mana salaf, tapi kok menipu? Ya, jualan pulsa misalnya tulisannya kuota 10 giga, ya, ternyata setelah dibeli kemudian sampai di rumah baru ketahuan ternyata bukan 10 giga tapi 8 giga. Atau 10 giga itu rupanya 4 giganya malam, 4 giganya siang, 2 giganya pagi. Ya. Ngomongnya 10 giga rupanya dipecah-pecah. Orang salafi itu kalau jualan maka dia kasih tahu secara utuh. Ini prinsipnya. Orang salafi itu kalau jualan jangan sampai customer balik lagi bilang kita pembohong. Itu prinsip jadi orang salafi. Jangan nanti orang datang, kok gak dikasih tahu? Oh iya pak, waktu itu sebenarnya gitu. Orang bilang kita pembohong. Apalagi kalau yang jualan ustaz. Ya. Misalnya saya punya travel, maka saya pesankan kepada admin saya, kepada juga yang membantu jualan, jangan sampai ada kata-kata nanti kembali ke sini orangnya bilang, loh kok nggak dikasih tahu ininya, kok nggak dikasih tahu itunya, oh rupanya ini, rupanya itu, gitu. Bahkan kalau orang datang ke travel saya nggak kasih brosur, tak kasih tulisan tangan, tak tulis betul-betul, kasih gambar kalau perlu. Ini Mekah, ini Masjidil Haram, hotelnya di sini. Ininya di sini, ini di sini, dikasih peta. Terus saya bilang, ini kertas jangan hilang. Nanti kalau seandainya di lapangan enggak sama dengan yang saya tulis, tuntut aja Bu ke sini. Karena saya enggak mau dibilang orang pembohong. Nah, seorang salafi harus gitu. Dia kalau jualan kasih tahu apa yang memang apa adanya. Apalagi kalau jualannya jualan jasa. Kalau jualan barang kan ada deskripsi barang. Enggak sama kan gampang tinggal ganti. Kalau jasa itu susah untuk diulang lagi. Seperti orang bilang, oh, enak Bu umrahnya. Ya gitu deh. Dekat hotelnya. Ya. Katanya waktu itu sih 300 meter, ternyata 900. 3 kali lipat berjalan berarti. Nah, jangan sampai nanti ada kesan seperti itu. Dan ini bukan saya kasih contoh travel ya karena itu aja contoh terdekat. Maka siapapun dari antum yang punya perdagangan, bisnis jasa, kalau memang antum betul-betul salafi, maka jangan sampai orang bilang antum itu penipu. Nanti malu sama Allah, malu sama jenggot, malu sama dakwahnya, malu ustadznya, malu temannya. Kan temannya kadang dibilang, itu temanmu kah? Iya, jenggotan tapi menipu. Ada ikhwat di sini punya rumah dikontrakan ke ikhwan yang lain yang jenggotan juga. Sekian bulan enggak dibayar. Tagi-tagi nanti-nanti. Rupanya tengah malam keluar dari kontrakan, hilang. Didatangin lagi enggak ada sudah orangnya. Ada tagihan air berbulan-bulan menumpuk. Jadi sudah kontrakannya gak dibayar, ditinggalin utang ke PDAM bulan-bulan. Nah ini kan cemar namanya. Ya bukan cuma soal kepentingan dakwah ini tidak tercemari atau tercemari sih. Yang jelas sih yang bersangkutan itu loh, kemana ilmunya? Antum kan ngaji, dakwah salaf lagi. Kalau dakwah antum dakwah penipu sih nggak apa-apa. Eh nggak boleh juga ya. Ya. Dibersihkan dakwah itu dari dendam. Kalau orang salah kita maafkan. Kita bersihkan diri dari hasad, yaitu iri, dengki, kezaliman. Dan contoh yang terbaik dari semua itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh dari kata menipu. Sampai-sampai sebatas yang saya tahu, yang saya pernah baca di kitab-kitab sirah, Khadijah itu pertama kali terkesimanya atau tertariknya dengan Nabi Muhammad SAW itu bukan karena wajahnya, tapi karena laporannya Maisarah, seorang laki-laki bernama apa? Maisarah. Jadi Maisarah itu nama apa? Laki-laki. Seorang laki-laki yang namanya Maisarah yang menjadi partnernya Nabi, tapi dia orang dekatnya Khadijah. Maisarah bilang, "Jah, Muhammad itu orangnya itu." Nah, dia ceritain, "Kenapa dagangan kita itu kalau ke Syam cepat habis, cepat pulang? Karena customer itu sukanya sama Muhammad." Kenapa suka sama Muhammad? Muhammad itu menjelaskan, jauh dari kata menutup-nutupi barang dagangan. Jadi customer suka sama dia. Karena customer suka sama dia dan jauh dari kata menipu, maka kalau datang Muhammad orang suka sama dia. Makanya barang cepat habis. Cepat habis, cepat pulang. Nah, terkesimanya Khadijah awal-awalnya adalah dari ceritanya Maisarah tentang bagaimana seorang nabi itu di dalam perdagangannya jauh dari menipu. Disebutkan tadi juga, demikian pula salafi itu menjadikan perjalanan hidup para sahabat yang pertama kali masuk Islam dan orang-orang pada generasi awal Islam, bagaimana mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, baik dalam perkataan, perbuatan, dan akhlak sebagai teladan. Mungkin kita kalau dibandingkan dengan salaf jauh ya. Kata para ulama, baina sama wa sumur bor. Level kita dengan para ulama dengan para salaf itu seperti langit bukan dengan bumi, tapi lebih dalam lagi dari bumi, dari sumur. Enggak cuma segini, sebawahnya lagi. Tapi kita pun akan bisa untuk berusaha naik step by step ke atas. Meskipun mungkin gak betul-betul seperti mereka, tapi juga jangan jauh-jauh. Ada langit di atas pohon, gak juga antara langit dan bumi, tapi ya di atas pohon kelapa lah, gak terlalu jauh. rentangnya, tapi kita banyak step-step yang sudah kita lalui memperbaiki diri. Saya katakan bahkan diri saya banyak kekurangan. Apalagi kalau antum banyak berteman, banyak bergaul seperti admin ini, Septian mana dia orang? Septian pasti banyak menilai, oh, Ustadz Mufli itu ternyata gini, ternyata gitu. Karena hari-hari ketemu. Gitu. Nabi SAW itu kata Anas bin Malik, gak pernah hari-hari ngomong kok gini, ke kok gitu, loh Nas kenapa gak gini. Itu kata Anas bin Malik. Nabi itu dalam keseharian kan asistennya siapa? Anas bin Malik. Waktu Nabi datang sampai di Madinah, ada ibu-ibu namanya Ummu Sulaim nawarin anaknya. Siapa itu? Anas bin Malik. Umurnya berapa? 10 tahun. Ya Rasulullah, aku gak punya apa-apa, tapi ada anak, kalau mau jadikan dia asisten. Maka sejak hari itu Anas bin Malik jadi asistennya Nabi. Bawakan ember, bawakan sendal, ambilkan air, megangin tombak. Kata Anas bin Malik, dalam pergaulan Anas dengan Nabi, gak pernah hari-hari Nabi bilang gini, kenapa gak gini Nas? Loh Nas, kok gitu Nas? Kenapa gak gitu Nas? Tapi kalau antum tanya Septian, Ustaz kayak gitu gak? Wow, jauh banget dari kayak gitu. Hari-hari, loh kenapa gak gini Sep? Sep, gini Sep. Kenapa gak gitu Sep? Aduh Sep, kenapa Sep? Gitu. Jauh banget. Saya jauh dari Nabi SAW. Tapi harus ada hari-hari yang kita harus bisa berubah. Apa yang jelek bisa diganti, yang jelek coba dikurangi. Itu deh mungkin, yang jelek dikurangi. Kalau enggak bisa nambah yang baik, ya udah deh yang jelek dikurangi. Tadi disebutkan di paragraf terakhir, dengan demikian manhaj salaf memberikan batasan dalam masalah tazkiyatun nufus, bahwa dia adalah pelaksanaan yang hakiki, bukan sekedar penampilan luar. Maka salafi itu bukan sama se. Kalau antum bilang menjadi salafi gampang, antum punya satu sama sih, jadilah antum salafi. Bukan penampilan luar. Atau akhwat, asalkan sudah bercadar lalu jadi salafi? Belum. Berapa banyak ahlul bidah pakai cadar? Bukanlah saya mengatakan kalau gitu tidak usah pakai cadar. Cadar tetap sunnah. Yang salah itu si pemakainya, bukan cadarnya. Tapi saya katakan bahwa ahlul bidah banyak yang pakai cadar. Maka kalau Anda sudah langsung jadi salafi hanya dengan semata-mata bercadar, salah. Bukan cuma sekadar penampilan luar. Sebagian akhwat masih banyak yang seperti itu. Mereka cuma ganti casing. Mohon maaf akhwat, sekali-kali yang disindir akhwat lah ya. Masih ikhwan terus. Cuman ikhwan tadi sudah kan. Bukan cuma jenggot, tapi jenggot harus. Bila dia tumbuh gak boleh dipotong. Kalau Anda mau jadi salafi. Tapi salafi gak semata-mata karena punya jenggot. Bukan cuma karena pakai baju sama saya tadi. Meskipun ikhwan salafi banyak yang pakai. Saya belum punya satu helai pun sama saya. Serius. Tidak punya satu lembar pun. Distributornya sama saya, bahkan ngundang ke rumahnya. Tak datang ke rumahnya. Ustaz pilih aja yang mana aja terserah. Berapa deret ya? 1, 2, 3, 4. Mungkin ada 4 buka deret. Tak pilih satu-satu. Gak ada yang saya ambil. Gak ada yang merah soalnya. Tapi karena memang bukan karena itu. Bukan karena soal pakaian saja. Akhwat juga begitu. Akhwat itu banyak yang bercadar, tapi kelakuan belum mencerminkan seorang akhwat salafiyah. Ya. Saya cerita di mana ya? Di sini kah? Iya, yang akhwat gini. Di sini ya? BDI. Enggak, ceritanya di mana? Di sini. Ceritanya di BDI. Di sini ceritanya, kejadiannya di BDI gitu. Ada akhwat berdua. Yang satu naruh kepalanya di pundak yang satu. Yang satu lagi tunjuk, entah ikhwan mana random ditunjuknya salah satu gitu. Sambil gini-gini gitu. Itu lah. Kayak gini loh, gini loh. Gitu. Ini taruhannya di sini gitu. Terus nunjuk ikhwan, enggak tahu yang mana yang ditunjuk. Karena memang jelas semua di situ enggak ada perempuan. Semua yang ditunjuk itu laki-laki. Karena saya gini. Laki semua, ngapain dua akhwat ini? Gitu. Kalau bahasa kita itu kan ngapain sih? Kalau laki-laki itu masih, bukan saya bilang wajar, tapi laki-laki ya wajar ya. Kalau laki-laki gitu, gitu kan? Ada akhwat itu loh. Karena pernah ada seorang sahabat Nabi naik di atas pohon karena ingin nazar kepada perempuan yang mau dinikahinya. Lalu ada di antara tabi'in yang negur, "Fulan, ngapain nazar? Kok di atas pohon?" Akhwat yang dilihatnya. Tegurannya apa? "Engkau sahabat Nabi." Gitu. Kenapa? Meskipun sahabat Nabi laki-laki. Karena naik pohon. Kalau perempuan sahabiah pasti di balik bunga. Gitu kan? Gitu. Kalau laki-laki masih ya kita enggak bilang juga boleh, tapi laki-laki gitu. Kalau gitu-gitu sama aku cantik juga. Cantik kan? Itu sudah yang aku mau. Loh, aku juga. Tapi kalau akhwat berdua gitu kan, tunjuk-tunjukkan, ngeliatin ikhwan gitu. Ada akhwat itu meskipun bercadar, dia kalau ketawa itu bisa kemana-mana dengar gitu. Kalau akhwat salafiyah itu kan seperti di zaman Nabi, mana ada suaranya kekeh-kekeh gitu. Ketawa kan, ketawa. Ada istri-istri yang lebih ketawa, tapi enggak ada sampai kedengaran para ikhwan gitu. Nah, akhwat masih banyak. Tapi cadar. Ada labelnya di sini. Dekat mata ini ada label jatuh gitu. Bidun isem. Gitu. Bidun, ada bintang-bintangnya gitu. Harganya 45 real. Kali 4.000 cadarnya tok 170.000. Cadar tok tuh 170.000. Jilbab berarti ada belahan. Ada sini Khadijah. Agak parlente dikit Malika. Gitu. Ada yang kalau ditarik nih kayak rambut dia. Cadarnya tuh kalau ditarik ke belakang dikasih jepitan kayak rambut. Jadi cadar itu lebih ke arah fashion akhirnya. Bukan ke arah soal menutupi wajah. Makanya banyak juga orang di Instagram itu perempuan bercadar tapi selfie. Kenapa? Karena belum memahami. Cadar itu kan aslinya dari hijab. Yang hijab itu kan aslinya artinya membatasi diri, menutupi. Sehingga kalau berhijab menutupi, tapi nampil di media sosial dan orang semua bisa lihat, itu sejatinya bukan menutupi, tapi tertutup untuk dilihat. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah, teguran bagi kita semua termasuk saya, bahwa menjadi salafi bukan semata-mata penampilan, tetapi lebih ke arah memperbaiki diri dari sisi bertauhid, mengerjakan sunnah, dan betul-betul berusaha mempraktekkan akhlaknya Nabi, akhlaknya para salaf, meskipun tidak sempurna, meskipun jauh dari langit, tapi setidak-tidaknya tidak juga di bawah sumur, tidak juga di atas bumi, tapi ada di atas pohon kelapa. Kenapa saya cuma kasih di atas pohon kelapa? Karena ada yang gunung. Yang gunung tentu para ulama. Mungkin mereka tidak selangit, tapi mereka gunung. Di gunung itu puncaknya kadang-kadang masih bisa kena awan. Ini para ulama. Kita cukup di level pohon. Enggak bisa kita bilang kita ini gunung. Kenapa? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya semata-mata hamba-hamba yang takut kepada Allah itu adalah dari kalangan para ulama. Sementara level takutnya kita kepada Allah masih jauh. Sehingga bisa dibilang kita ini gunung. Contoh, kita ini kadang-kadang ceritanya memaafkan, tapi masih ada simpanan. Kita ini dipermalukan, rasanya pengen balas dendam, kan gitu. Kalau para ulama enggak ada cerita. Saya pernah dengar cerita Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu siaran di TV. Lalu ada yang telepon, "Syekh, assalamualaikum. Saya Syekh tidak mau bertanya, tapi cuma mau meminta maaf. Karena terus terang saya ini sering kali menjelek-jelekan Anda." Kata beliau, "Saya maafkan engkau sebelum kau telepon." Sudah, gitu aja. Orang zaman sekarang dilecehkan sedikit, "Ya, ya kita maafkan, tapi ingat ya, tapi ingat." Masih ada tapinya lagi. Sudah, kita maafkan saja, tidak usah kita pedulikan. Tapi, pakai tapi lagi. Ada cerita Syekh Utsaimin. Beliau berangkat dari sebuah kota mau pulang ke kampungnya di Unaizah. Kemudian lewat di jalanan ada seorang laki-laki jalan kaki. Maka Syekh Utsaimin mampir berhenti, kemudian negur. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Fulan, siapa namamu?" Gitu ya, kenalan. "Kamu mau kemana?" "Saya mau ke Unaizah." "Mau kemana ke Unaizah?" "Saya mau cari fatwa ke Syekh Utsaimin." Ya. Kata Syekh Utsaimin, "Mari naik, saya juga mau ke rumahnya Syekh Utsaimin." Kan mau pulang dia. Gitu. Kalau kita, kamu gak kenal siapa si ayah? Kamu gak pernah lihat saya di YouTube? Syekh Utsaimin, "Ayo naik, saya juga mau ke rumahnya Syekh Utsaimin." Sampai di rumahnya Syekh Utsaimin, "Tunggu sebentar. Ya, saya ke dalam dulu." Masuk, habis itu keluar lagi, sudah ganti baju. "Mana Syekh Utsaimin?" "Saya." "Kau yang naik taksi kan?" "Iya saya, sayalah Syekh Utsaimin." Dan kita berkhususan, dan tidak ada sedikit pun Syekh Utsaimin mungkin merasa, "Bah, saya ini terkenal. Masa muka saya tidak tahu?" Gitu. Ada lagi pas Syekh Utsaimin naik taksi di Mekah. Ya. Itu bisa dapati ceritanya di kitab beliau, As-Sahih Al-Islami. Syekh Utsaimin naik taksi di Mekah. Kemudian sopir taksinya tanya, "Siapa namanya Syekh?" Syekh Utsaimin bilang, "Al-Utsaimin." Syekh apa si sopir taksi tanya, "Utsaimin?" "Eh, na'am, Al-Utsaimin." Karena namanya terkenal tapi mukanya enggak ada, kan zaman dulu enggak ada YouTube. Gitu. Zaman dulu mungkin enggak pakai banyak kamera seperti zaman sekarang. Enggak ada live Facebook Syekh Utsaimin. Kalau Syekh Fauzan ada live Facebook ya. Syekh Utsaimin hidup di zaman cuma ditahu nama, tidak tahu muka. Sopir taksinya tidak percaya, "Al-Utsaimin?" Maksudnya, "Masa?" Dia bilang, "Na'am, Al-Utsaimin." Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ditanya supaya lebih jelas lagi, ditanya nama lengkapnya. "Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin." "Na'am." "Dan kamu siapa namamu, sopir taksi?" Dia bilang, "Abdul Aziz bin Baz." Paham gak maksudnya? Karena saking gak percaya ya, dibalasnya saya kalau gitu bimbas gitu. Kalau kau musamil saya bimbas gitu. Kayak apa ya ceritanya? Anggaplah misalnya Ustaz Syafiq naik taksi, terus sopirnya bilang, namanya siapa? Ustaz, akhi, saya Syafiq, naam, Reza Basalama. Iya, Reza Basalama. Antum siapa? Firanda Andirja. Saking gak percayanya. Tapi Syekh Bimbas itu buta. Karena dia buta, maka Syekh Utsaimin bilang, tidak mungkin sopir taksi, karena Syekh Bimbas buta. Bagaimana orang buta jadi sopir taksi? Nah, akhlak-akhlak para ulama di zaman dahulu. Untuk selanjutnya, mari kita baca saja. Tapi panjang ya. Nah, coba baca. Di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling penting adalah tazkiyatun nufus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 164 yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul yaitu Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya, Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang kebaikannya membuat dia senang dan kesalahannya membuat dia susah atau menyesal, maka dia seorang mukmin. Sesungguhnya tazkiyatun nufus atau mensucikan jiwa membersihkannya dari segala kotoran dan meningkatkannya menuju kemuliaan akhlak merupakan salah satu tujuan penting diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika telah terputus pengutusan para rasul. Hal ini disebutkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah yang suci. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 151 yang artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul yaitu Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadanya kitab yaitu Al-Qur'an dan Al-Hikmah yaitu sunnah serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Mengenai ayat di atas, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, Allah tabaraka wa taala berfirman, sesungguhnya nikmat yang kami berikan kepada kalian dengan menghadapnya kalian ke arah Ka'bah, menyempurnakannya dengan syariat dan nikmat-nikmat penyempurna, semua itu bukanlah kebaikan kami yang baru dan yang pertama kali. Bahkan kami telah memberikan nikmat kepada kalian dengan pokok segala nikmat dan penyempurnaannya, dan yang paling tinggi ialah kami mengutus kepada kalian seorang rasul yang mulia dari kalangan kalian sendiri. Kalian mengenal nasabnya, kejujurannya, amanahnya, kesempurnaannya dan nasihatnya. Yatulu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami, ini mencakup ayat Al-Quran dan selainnya. Dia membacakan kepada kalian ayat-ayat yang menjelaskan kebenaran atas kebatilan, petunjuk atas kesesatan, yang membimbing kalian pertama kali untuk mentauhidkan Allah dengan sempurna, membenarkan Rasulnya, kewajiban beriman kepadanya, serta kewajiban beriman kepada setiap kabar yang beliau sampaikan berupa hari berbangkit dan perkara-perkara ghaib, sehingga kalian memperoleh hidayah yang sempurna dan ilmu yang yakin. Wa yuzakkikum. Mungkin tidak pas kalau kita hanya baca, tapi juga kalau dijelaskan terlalu panjang, sementara waktu kita tidak cukup, maka pada pertemuan hari ini saya cukupkan di halaman yang tadi, dan ini insya Allah poin ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, dan insya Allah setelah bulan Ramadan, karena hari ini adalah hari terakhir untuk kajian mulia manhaj salaf sebelum bulan Ramadan. Saya ingatkan, salafi itu harus berusaha mensucikan diri mereka dari kotoran-kotoran. Kotoran yang paling jelek adalah syirik. Kotoran yang lain yang setara dengan syirik itu seperti khurafat, bid'ah yang mengantarkan kepada syirik, dan bid'ah itu sendiri. Selain itu, seorang salafi harus bebas dari kesan menipu. Seorang yang mengatakan dirinya pengikut salaf, bermana salaf, harus berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Dan ini bisa tercermin dari bagaimana dia bermuamalah maliyah, bermuamalah yang berhubungan dengan harta. Dia berusaha untuk menjelaskan dengan detail dan berusaha untuk jangan sampai orang-orang yang bermuamalah dengannya mengatakan dirinya adalah seorang penipu. Seorang salafi harus pemaaf, tidak boleh mendendam. Seorang salafi itu tidak boleh hasad, tidak boleh menjadi pendengki. Seorang salafi harus bebas dari kezaliman. Meskipun tadi sudah kita katakan bahwa seorang salafi mungkin tidak akan bisa mencapai level seorang nabi, mungkin akan sangat sulit untuk mencapai derajat para salaf dari kalangan sahabat nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahkan jangankan mereka, mencapai derajatnya para ulama saja mungkin jauh. Maka tadi saya berikan perumpamaan, janganlah bila kita tidak bisa mencapai langit lalu kita terus terendam dalam sumur bor. Harus berusaha untuk mencapai dataran bumi, dan jangan sampai hanya di dataran bumi. Usahakan untuk bisa naik minimal setinggi pohon kelapa, meskipun belum sampai setinggi gunung, karena mungkin gunung itu ada di kalangan para ulama yang kadar ketakutan mereka kepada Allah belum kita samai. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi dipesankan juga di pertemuan ini bahwa seorang salafi itu bukan cuma sekadar penampilan luar. Maka menjadi seorang salafi laki-laki di Indonesia bukan cuma sekadar merek baju. Menjadi salafi di kalangan akhwat bukan cuma sekadar merek cadar, tetapi betul-betul untuk memperbaiki dari dalam dan tidak sekadar memperhatikan penampilan luar. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika kita beramal karena ingin mendapatkan balasan yang dijanjikan Allah, seperti sedekah ingin balasan yang dijanjikan oleh Allah? Apakah hal ini bisa disebut tidak ikhlas? Mengharapkan balasan yang memang ada dalilnya harus, karena kita dalam beribadah harus mengumpulkan tiga. Dalam beribadah ada tiga komponen yang harus ada pada dalam diri kita. Pertama, roja. Apa? Roja artinya berharap. Apa yang diharap? Tadi itu balasan. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan dan umurnya dipanjangkan, maka sambunglah silaturahim. Silaturahim ibadah, dan ada ganjarannya, diluaskan rezeki, disambung, dipanjangkan umur. Terus kita berharap, saya mau sambung silaturahim supaya dapat balasan berupa diluaskan rezeki. Bolehkah? Boleh. Karena kalau tidak boleh, Nabi enggak akan kasih tahu tentang balasannya. Bahkan harus ada, karena ini komponen satu dari tiga ibadah. Yang kedua adalah mahabbah, cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama ini. Yang ketiga adalah khosyah, takut. apa yang ditakuti? Azab Allah. Maka seseorang beribadah harus ada tiga ini. Apa tadi? Satu, roja. Dua, mahabbah. Tiga, khosyah. Roja tadi artinya apa? Harapan. Mahabbah artinya apa? Cinta. Khosyah artinya takut. Harus ada tiga-tiganya malah. Yang tidak boleh adalah mengharapkan balasan yang enggak disebutkan di dalil, apalagi menjadikan itu sebagai satu-satunya. Menjadikan itu sebagai satu-satunya tujuan seseorang beribadah. Misalnya ada orang bersedekah 1 juta karena mendengar ceramah bahwa bersedekah 1 juta pasti akan dilipat gandakan 100. Kan zaman-zaman dulu kan ada tuh sebagian dai-dai nasional yang kemana-mana ceramahnya isinya adalah sedekah, mengajak orang sedekah. Nanti diceritakan bagaimana kisah-kisah nyata orang-orang bersedekah, yang sedekah 1 juta dapat 100 juta, sedekah 2 juta dapat 200 juta, sedekah ini sembuh penyakit, sedekah ini dapat usaha, sedekah ini gitu, diceritain banyak-banyak. Baru nanti main todong, ayo sini semuanya, dia cincinnya, cincinnya, kasih karung, masukkan cincinnya, ayo nanti dapat 100 kali lipat, ayo masukkan jam tangannya, masukkan, masukkan, masukkan. Nah, berharap yang seperti ini salah. Ya. Jadi mengharapkan balasannya dunia, ya, dan menjadikan itu sebagai satu-satunya. Apakah mengambil keuntungan yang tinggi dalam berdagang termasuk menipu? Tidak. Tidak termasuk. Menipu itu artinya gak sesuai kenyataan. Seorang penipu dalam berdagang itu artinya menceritakan dagangannya, labanya, dan lain-lain tidak sesuai kenyataan. Ini namanya menipu. Misalnya dia bilang gini, ini berapa harganya? Ini 100 ribu aja bu, murah sudah ini, paling murah sudah sepasar ini. Ya, lihat aja, cari aja tempat-tempat lain itu, nggak ada yang semurah saya. Ya, padahal dia nggak pernah survei, gitu. Lalu orang beli, ternyata ketika orang datang ke tempat yang lain, tanya barangnya, harganya misalnya 95 ribu. Maka ini namanya apa? Penipu. Ada lagi sebagian orang bilang gini, ya. 50 ribu kah? Nggak bisa, saya aja modalnya 48 ribu. Maksa dibeli 50 ribu, 55 lah. Ya sudah 55. Padahal modalnya bukan 48, 40. Ini namanya apa? Nipu. Tapi kalau memang ada sebuah perdagangan, keuntungannya tinggi. Misalnya keuntungannya 100%. Dia jualan roti. Kalau modal dia hitung-hitung anggap 10 ribu, dia jual 20 ribu. Apakah ini ngambil keuntungan 2 kali lipat ini apa? Apakah termasuk menipu? Jawabannya tidak. Nah. Yang penting keuntungan itu wajar. Keuntungan itu wajar. Azan kah? Belum. Apa hukumnya menggunakan software bajakan? Gak boleh. Meskipun yang punya orang kafir. Karena di dalam Islam kekayaan intelektual itu diakui. Buktinya para ulama di zaman dahulu seperti Ibnu Hajar menjual salinan asli Fathul Barinya, seingat saya kira-kira 30 kg emas. Bila itu hanya sekedar harga kertas, gak mungkin. Bagaimana mungkin salinan asli Fathul Bari segini misalnya dijual dengan 30 kg emas bila cuma sekedar harga kertas? Berarti bukan cuma kertas, ada hal yang lain di dalam kertas ini yang dihargai sampai-sampai 30 kilo. Apa itu? Intelektual. Maka di dalam Islam intelektual itu dihargai. Termasuk di antara bentuk intelektual adalah bisa membuat apa tadi? Software. Maka karena software itu dihargai karena intelektualnya, maka tidak boleh diambil secara zalim. Azan. Bolehkah membiarkan kumis melintir? Jawabannya enggak boleh. Kumis itu dipendekkan. Nabi bilang waqassu syawarib, dan ringkaskan kumis. Saya kira jelas. Bolehkah berdoa menggunakan bahasa Indonesia di tahiyat akhir misalnya minta jodoh dan sebutkan namanya. Jawabannya tidak boleh sebutkan namanya. Maaf, tidak boleh dengan bahasa Indonesia, kecuali hanya dalam hati saja. Adapun melafazkannya, maka ini tidak benar. Karena di Nabi SAW mengatakan inna fis salati la syughul. Di dalam salat itu ada kesibukan, yaitu berzikir, berdoa, membaca ayat sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Adapun menyebutkan nama Tini, Tina, Aisyah dan yang semacamnya, ini tidak ada tuntunannya. Maka kalaupun mau iya, kalaupun mau disebut, maka hanya dalam hati saja, tidak dilafazkan. Mohon tipsnya Ustaz bagi ikhwan yang ingin melamar seorang akhwat yang orang tuanya belum kenal sunnah. Hal apa yang harus dihindari? Bila pertanyaan antum, hal apa yang harus dihindari? Maka jawaban saya, hindari hal-hal yang sifatnya sensitif dan sangat potensial kalau antum bahas, antum akan ditolak. Karena antum mau nikah sama anaknya, bukan sama mama bapaknya, kan? Maka jangan sampai antum ditolak oleh mama bapaknya. Misalnya, tidak usah dulu disinggung-singgung soal cadar. Gak usah diumumkan gini, nanti bapak ibu, nanti kalau saya sudah nikah, nanti anaknya bapak ibu tak suruh bercadar. Insya Allah ditolak. Karena orang kalau belum kena sunnah, yang begitu itu menakutkan. Maka gak usah dulu disinggung-singgung. Atau yang bagus-bagus saja dulu. Ya bapak ibu, nanti insya Allah kalau kami menikah, kami mencoba untuk punya usaha sendiri. Itu berarti dia punya visi untuk mapan nih. Nanti Pak Bu, insya Allah kita coba untuk beli tanah. Nanti dari tanah mungkin kalau harganya naik kita jual. Habis itu kita bangun, kita beli lagi, jual lagi, kita bangun. Berusaha untuk punya rumah sendiri, punya usaha sendiri Bapak Ibu, gitu Bu, Pak Bu, gitu. Jadi yang kira-kira nanti kalau antum bahas, mungkin Bapak Ibunya akan semangat gitu nikahkan anaknya sama antum, ya, tidak meragukan begitu. Tapi kalau belum apa, nanti Pak Bu, ya insya Allah pokoknya kita jalan aja dulu, tidak apa-apa. Tidak ya. Kita kan tidak orang tidak punya apa visi gitu. Ya kita jalan aja dulu lah, nanti go with the flow. Basi kata bapaknya, basi itu kata-kata jadul itu, go with the flow, mengalir aja. Nah, hindari dulu yang sensitif. Siapa tahu ada hal-hal sensitif yang bapak ibunya itu sebenarnya mau nanyakan, tapi jadi lupa. Setelah dia lupa, belakangan sudah gak bisa ditanya lagi karena anaknya udah terlanjur nikah sama antum. Ya, pas hari ke-10, loh, kok bercadar? Iya pak, bu. Wah, gak terima saya. Tapi kan sudah jadi punya saya, bukan punya bapak ibu lagi. Apa hukumnya menerima uang dari YouTube? Mungkin maksudnya adalah terima uang dari iklan mungkin. Bila iklan itu bisa di screening, silakan. Di screening misalnya antum punya channel YouTube, terus antum bisa screening, antum hanya mengiklankan hal-hal yang hukumnya boleh-boleh saja, tidak ada musik, tidak ada perempuan. Nah pertanyaannya, bisa gak di screening? Gak bisa. Jadi uang antum masuk dari situ, dari hasil punya channel yang ada iklannya, itu tercampur-campur antara yang boleh dengan yang tidak boleh. Iklan di Indonesia ini kalau tidak ada perempuannya tidak asik, ya kan? Mesti ada perempuan. Paling yang tidak ada perempuan itu iklan sampo laki-laki, sabun laki-laki, celana dalam laki-laki, gitu. itu aja di BB itu iklan kasur tapi bintangnya perempuan. Ada iklan semen tapi yang pegang perempuan, coba. Emang perempuan ngaduk semen. Tapi kalau enggak perempuan enggak seru masalahnya di Indonesia. Adakah lembaga peminjaman uang di Balikpapan yang Ustaz ketahui terjamin menerapkan hukum syar'i? Kalau pinjam uang enggak ada. Kalau ada habis dia. Di Balikpapan nih. Kalau pokoknya gini, kalau istilahnya tuh lembaga cuman pinjam uang enggak ada, saya yakinkan. Cuman pinjam uang tanpa keuntungan. Kan soalnya pertanyaannya lembaga pinjam uang syar'i, gak ada. Buat apa orang cuman ngasih utang terus capek-capek? Karena kan kalau utang gak bisa dapat keuntungan, ya atau tidak? Tapi kalau maksud antum adalah pembiayaan syar'i, ada. Antum butuh mobil, butuh motor supaya syar'i, bisa gak Ustaz? Ada gak lembaganya? Ada. Nanti lembaganya belikan dulu. Setelah dibeli punyanya mereka, baru dijual ke antum. Meskipun sedari awal antum dengan mereka sudah sama-sama saling tahu. Ya. Kalau antum butuh yang seperti ini, coba antum ke Giant. Tahu Giant? Nanti hari ini. Nah, tapi jangan masuk ke Giantnya, nggak ada di dalam situ. Seberangnya, itu ada rumah makannya Pak Afrizal, Tenda Damai. Di situ ada papan kelihatan. Abdurrahman bin Auf. Nah, coba ke situ. Kemarin mungkin orang-orang Abdurrahman bin Auf mungkin ada di sini. Ya. Di sana ada pembiayaan kalau antum mau beli-beli sesuatu. Karena situ basisnya koperasi syariah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.